tertentu, nah itulah politik. Maka orang politik itu tidak bisa sukses kalau tidak bohong. Kan mesti itu. Orang politik itu coba jujur gitu, tidak dipilih. Tapi kalau bohong, pintar bohong, nah itu politikus. Itu yang bagus. Iya. Yang bisa bersilat lidah. Iya, kalau politik tidak pintar itu tidak bisa jadi orang diplomat kan. Coba diplomat jujur-jujur bicara di luar negeri itu, langsung dipecat sama presiden. Dia harus pintar, pintar bohong, nabarin hebat. Jadi orang politik itu gitu, sebab dia tidak pakai pedoman. Tujuannya di sini bagaimana akal-akalannya supaya sampai kepada dimaksud itu. Bukan pedoman. Nah itu susahnya orang politik itu. Akal-akalannya itu. Kalau pedoman kan mencuri dihukum. Nah, apalagi menipu di penjara, bukan pedoman itu namanya. Ya. Nah ini tidak pakai pedoman. Bila perlu pedoman itu diputar-putar. Nah itu orang politik. Dan di dunia semuanya, apa dia muslim, apa dia tidak muslim, sama aja orang politik itu gitu. Harus pintar bohong. Kalau nggak pintar bohong, tetap nggak jaksel. Nah rugi ya. Nah itu, maka saya bilang, saya nggak mau ke politik-politik. Iya. Saya nggak pernah ikut politik-politik. Bagaimana ini, apa ini, dukung P3 atau apa? Ya. Apa PKB saya bilang semuanya didukung atau semuanya tidak didukung? Ya, ya, ya. Sebab ya, bingung. Ya mana ya, orang politik itu? Ngeri lah. Salah kita ngeri. Yang apa? Hilang akal pak. Yang benar belum bisa jadi salah. Iya iya iya. Coba ngomong orang politik itu. Kemarin dia ngomong gini, besok pernah lain lagi. Ada aja balasan. Ada apa? Pintar orang pintar, pintar bohong. Lesnya bisa. Orang politik itu pintar bohong. Saya bicara sama orang politik begitu soal PKS. Saya bilang kalau saya dukung PKS itu, saya mendukung Golkar, dukung PKS, dukung PDI, ya sama aja. Apa bedanya? Apa terus kalau dukung PKS? Lain, kalau di Golkar lain. Oh, cuma kertas tusuk, selesai kan? Iya. Kita ya, kita seperti itulah. Kalau kita miskin ya miskin, kalau kita kaya, kaya. Cuma nusuk itu. Yang profesor, satu tusukan. Yang buta huruf di kebun, satu juga. Itu orang politik kan? Iya. Kan itu namanya disulap. Iya. Masa profesor sudah tinggi ilmunya. Nusuk, nilainya satu. Yang buta huruf enggak tahu apa-apa tuh kenal enggak kedengaran enggak ngerti buta huruf nusuk sama nilainya sama profesor. Nah, gimana itu? Artinya tidak tepat. Terus kalau gitu kita hilangkan partai politik ya tidak. Kita tidak setuju dengan orang Kristen kalau kita Islam. Kalau kita harus memusuhi orang Kristen. Bukan kita anti kan itu mana kalau kita enggak setuju. Ya biasa, tapi bukan asal tidak setuju berarti anti. Kita harus perangi, nah ini kan kejahat. Kalau ada orang punya niat, punya cita-cita, memerangi orang lain, saya suka ceramah gitu. Jangankan memerangi orang, ada manusia punya keinginan membunuh semut aja. Itu sudah penjahat nilainya. Kan punya keinginan kok membunuh makhluk. Merusak kebun, merusak pohon. Keinginan itu sudah dilarang nggak bisa. Bagaimana kau punya keinginan bagaimana memerangi orang kafir gitu? Cuma sih bilang kalau orang kafir merangi kita masa pasang leher itu goblok. Ini nggak apa-apa kok tahu-tahu kita bagaimana ya kapan-kapan kita perangin orang karena jahat kita gitu, man. Nah, makasih bang Kilapa ini mau kita bersihkan dari itu semua. Maka tidak pernah satu hari pun demonstrasi Kilapa itu. Padahal ditauhid sekalian aja kalau kita tidak ikut. Padahal di perada yang tidak ada urusan. Kita mempersatukan umat yang macam-macam ini. Yang merah, yang hijau, pokoknya satu. Sebagai muslim bersaudara. Mana kemampuan jalan, buat baik. Itu apa itu gitu. Jadi lucu. Jadi dia, apa katanya saya bilang, bukan ormas, bukan parpol ini. Wadah pempersatu umat. Kalau dibilang ormas nanti berarti enggak ada perpolnya, enggak bilang perpol enggak boleh bergerak di ormas. Ya, itu menyempitkan dunianya sendiri. Islam ini kan lengkap. Sampai istilahnya ngomongnya cara ngisi aja dikasih tahu. Padahal udah dikasih tahu juga kan bisa orang. Artinya bagaimana tidur bisa, tapi untuk sempurnanya Islam cara tidur dikasih tahu. Sehingga beda tidurnya orang yang beriman sama tidur yang tidak beriman, beda. Sampai batas itu, apalagi masalah-masalah besar ya. Seperti Islam ini tidak cukup gitu. Padahal begitu sempurnanya. Tapi orang masih sekarang seolah-olah, wah kalau pakai Islam tidak cukup. Maka di surat yang kita sebarkan di bulan Ramadan kemarin itu, kepada non muslim kita kasih tahu bahwa orang beriman itu tidak ingin menegakkan aturan yang dikehendaki oleh orang beriman, ya. Tapi ingin menegakkan aturan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, yang secara pasti membebaskan semua hamba Allah itu untuk melaksanakan ajarannya masing-masing secara merdeka. Bukan terus kita orang itu Kristen, kita benci. Ada apa gunanya benci-benci? Kita nggak setuju. Kalau kita setuju berarti sebentar kita Kristen, sebentar kita Islam, nggak beres. Iya, kita tidak anti sama siapa ini. Kita istilahnya rahmatan dari alamin itu kan Islam. Jadi sejuk Islam itu. Cuman ya begitu. Kalau diperangi ya nggak mungkin. Semua orang juga kalau diperangi mesti ngelawan ya. Tapi ini kan terdamai kita ini. Tahu-tahu kita dengar di sana perang, kita mau perang juga. Karena ada itu di internet tuh, bagaimana kalau Indonesia ini perang? Karena terpikir kan, wah ini mau perang dunia, ya sudah kalau perang dunia ketiga jadilah. Itu susah Allah. Perang dunia pertama, sudah dunia kedua, kalau dunia ketiga, itu susah Allah nanti. Kita bela kebenaran kalau ada kan, tidak membela keinginan orang, bela kebenaran. Sudah titik itu. Nah inilah sekarang yang saya kadang-kadang geli kalau baca berseter anu itu internet itu ya. Kayak ini bilang gini. Ada lagi katanya Wahabi. Saya juga nggak paham Wahabi. Memang ada orang namanya Abdul Wahab dulu. Kan tidak sama pendapat sama anu Imam Syafi'i. Beda. Imam Syafi'i tidak sama pendapatnya dan gurunya Imam Malik. Bebas lah, tapi dasar pemikirannya harus kembali kepada standar Quran atau hadis. Tidak boleh lepas dari standar. Adapun nimbangnya kurang lebih, kalau lepas dari standar, nah tidak boleh dalam Islam itu. Standarnya harus timbangannya Quran hadis. Jadi asal pakai Quran hadis, apa sekilo pas, apa sekilo kurang, apa sekilo lebih itu menurut menurut anunya dia kemungkinan-kemungkinan yang di anunya. Tapi kalau lepas bikin standar sendiri, nah ini tidak boleh. Artinya Allah tidak dihargai sama dia, Nabi tidak dihargai. Nah maka ulama-ulama itu bukan sekarang aja, dari dulu tengkar itu, dari zaman Nabi masih ada. Cuma karena ada Nabi berbeda pendapat terus datang, kamu kok begitu caranya? Ya tapi kan begini. Ayo kita datang ke Nabi. Ini dia begini, saya kan begini. Coba bagaimana? Terangkan. Kamu? Iya, kalian dua-duanya benar. Betul kan? Iya, ini enggak. Karena selisih digunakan sama orang kafir, berantem kalian, dia jual senjata. Kita yang tempur, dia jual senjata. Kurang ajar. Ini yang paling menjengkelkan. Kenapa kita tidak sadar? Itu Arab Saudi ya, karena takut sama khilafah Irak, dia bantu Amerika itu bagaimana gempur orang Islam di Irak. Tapi orang Irak itu bilang kita menerangkan Quran dan hadis. Saudi juga mengkurangkan. Tapi orang Kristen jual senjatanya, kapalnya untuk menghancur. Kenapa tidak bilang? Wah, daripada saya melawan saudara saya seiman, walaupun beda cara ibadahnya, mendingan lawan kalian. Kenapa tidak begitu? Itu benar. Kan ini ide Islam. teriaknya Allahakbar. Sedangkan Amerika teriaknya kan enggak Allahakbar. Di sini Allahakbar, sini Allahakbar, perang. Kok enggak bisa? Kita kan sama Allahakbar ini. Kalian mau mau sholat 2 rakaat sehari mau 10 rakaat kan urusan pribadi itu. Kok kita sering perang? Orang kafir ini jual senjata, kita beli, kita perangin sama kita. Saya bilang ini kan aneh. Nah itu kan kenapa? Karena politik. Nah, politik tadi. Makasih bang, politik itu jangan didekatin lah. Jahat orang politik itu. Pokoknya kalau iya menghalalkan segala cara. Pedomannya lepas. Yang ada di otaknya itu bagaimana sampai ke situ lewat kelit-kelit itu. Itu pedomannya. Iya. Itu pun syaratnya harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada istilah keikhlasan. Kalau nggak ada duitnya, nggak serius. Kalau ada duitnya, kumpul, serius, pintar-pintaran. Soal saya dulu waktu masih bujang tuh mimpin Parmusi di sini, di Rampok. Bujang lupa? Tahun 67. Parmusi itu. Partai apa tuh, Pak? Partai Muslimin Indonesia, bubar kan, Bulan Bintang. Batu Soekarno. Dulu Masumi dibubarkan Soekarno. Nah ayah saya itu memang Masumi partai politik juga. Ayah saya itu partai Masumi. Kalau Masumi itu karena istilahnya ya istilah sekarang lah ekstrim atau apa itu, dibubarin. Begitu turun Soekarno, Soeharto mengembalikan orang-orang marah di Masumi ini. Ayo, dirikan lagi, tapi jangan Masumi namanya, Parmusi. Tetap Bulan Bintang. Gambarnya Bulan Bintang. Saya coba mimpi, masih bujang, saya masih mahasiswa. Ya, di sini, di. Jadi, pimpin. Tahu-tahu. Kena malu kita masih bujang ya, belum banyak pengalaman. Kok ini gak cocok ya? Akhirnya saya bubarin. Saya bilang, maka saya kalau bicara orang politik itu, saya ini sudah memimpin di partai politik itu. Oh itu, kedip-kedipnya sudah lain. Enggak, kedip polos gitu, enggak. Ada maksudnya di balik kedipnya. Saya bilang, wah ini repot enggak saya. Saya bubarin, bubar beneran. Bubar beneran itu. Hilang. Iya. Saya bilang, gergaji umat pelang-pelang, ngapain tuh partai-partai politik nggak ada gunanya kita. Maka saya tinggalin. Zaman dulu ya? Iya, zaman dulu itu. Wah, saya bilang ini kerjaan apa? Muslim. Partai Muslimin dari Masumi, katanya. Masumi itu, ya malu kita orang-orang dulu bilang baik untuk menegakkan syariat Islam. Jadi kita cocok, barang dilakoni, waduh, nipu semua, cari duit. Ekonomi. Cari popularitas. Iya. Kalau dia dapat popularitas itu, nanti dia disanjung oleh orang. Walaupun anggotanya sengsara, enggak jadi pikiran. Yang penting dia nya dapat nanti. Kalau politik pun, ngeri kali politik. Tapi tidak ada negara yang apa namanya yang sepi dari partai politik itu sebab sistemnya sistem demokrasi. Yeah. Kalau sistem Islam nggak bisa lagi. Kalau sistem Islam pokoknya politiknya di Quran hadis. Tidurnya di Quran hadis, berumah tangganya di Quran hadis. Jadi menjamin makhluk bukan menjamin orang Islam. Ya. Menjamin ini kan bumi ini milik Allah. Kan tidak ada yang bikin pohon itu. Iya. Tetap jadi pohon kan itu Allah semua yang bikin. Gunung itu kan Allah, tanah itu kan Allah punya bikin. Allah bikin itu kan dengan kasih sayangnya, dengan kekuasaannya ya. Allah itu bikin itu, Allah tidak benci. Tapi Allah perintah kita pelihara dia. Lalu Allah turunkan aturan untuk memelihara makhluk itu tadi. Terus kita tidak pakai aturan Allah itu, hancur. Kita pakai aturan kita bikin lah. Sedangkan kita ini tidak pernah bikin bumi sekepal aja tidak pernah bikin. Yeah. Apalagi sok dunia ini. Kan Allah. Lalu kita urus supaya dia selamat, bumi itu seisinya selamat. Pakai aturan yang bikin. Motor yang mahal aja kita enggak pakai aturan yang bikinnya kita rusak 5 hari. Iya. Coba kan kasih bensin disentuh-sentuh terus. Ya rusak lah. Harus pakai aturan yang bikin. Nah, maka sekarang dunia ini kita enggak bisa selamat. Kayak apapun hebat kita. Maka saya tulis dian kemarin itu. Sebaran kemarin itu. Tidak ada manusia yang kayak apapun dia bisa lebih adil dari Allah. Lebih baik aturannya daripada aturan Allah. Tidak ada. Artinya kita ini termasuk tidak berpikir. Kalau apa rasa aturan kita lebih bagus dari aturan Allah, itu termasuk salah berpikir. Nah, itu yang ingin kita kembalikan. Soalnya tidak mungkin ini gara-gara aturan Allah orang kafir jadi sempit. Tidak mungkin. Allah yang bikin orang kafir. Allah yang bikin pohon. Ada aturannya. Coba kita menurut hukum Islam ya, pergi ke hutan, terus kita tebang pohon, kena kita hukuman. Itu ada aturannya. Kenapa ditebang itu, ada apa, maksud apa, tujuan apa, mencelakakan orang lain apa tidak, itu dihitung semua. Kalau aturan kita kan enggak. Yang penting ada semirnya, udah tebang aja, ada banjir, ada kan. Nah itu aturan manusia kan. Maka saya waktu khutbah tahun lalu itu, contohnya aturan manusia jeleknya kalau dibandingkan dengan aturan Allah. Ya. Kalau orang maling, korupsi, mantan gubernur kata KPK itu, telah dihukum 5 tahun karena dia telah korupsi sekian miliar. Kan gitu. Itu di khutbah lebaran, ada kok polisi juga ada kerja jalan supaya aman kan. Jadi, coba dihukum kata pekerja, hukum berdasarkan KUHP, hukum 5 tahun. Sudah, akibatnya dihukum 5 tahun itu, apalagi sudah tua juga sih orang, sudah mau pensiun. Dia, kamar, rumah disiapkan gratis, listrik gratis, makan gratis, tidur gratis. 5 tahun gratis semua. Dia sudah makan uang rakyat, miliar sekian. Nah, begitu akibatnya hukum manusia itu. Tapi kalau hukum Allah, orang mencuri dipotong tangannya. Jadi tidak dihukum sehari pun. Cuma dia pergi ke Jepang. Kata orang Jepang, ini mantan gubernur yang maling. Dia orang Jepang bilang begitu. Dia lari lagi ke Jerman. Kata orang Jerman, wah ini mantan gubernur yang maling. Terus KPK-nya bilang, begitu balik ke Indonesia, katornya kata, ini mantan gubernur maling itu kan, sudah hilang tangan kan. Lalu KPK ngomongkan, bapak-bapak pegawai negeri, PNS, siapa yang mau korupsi, mulai besok dipersilahkan. Mikir-mikir orang, karena ini ke Jepang dia bilang, ini berlari ke manusia dia bilang, mikir, tapi ini hukum 5 tahun. Anu rumah pere, makan pere, semua gratis, listrik gratis, enak amat. Jadi kata KPK, awas, siapa yang korupsi akan dihukum berat. Tambah banyak aja. Nah, itulah saya bilang contohnya jeleknya aturan manusia itu. Masa orang Islam yang tidak mau paham, saya bilang. Kok tidak mau berjuang menegakkan hukum Islam? Ya mau, tapi mukul orang, ya salah lagi. Ya, sesuai dengan ajaran itu lah, nggak menyampaikan. Biar orang sadar, kan? Orang sadar. Nah, itu. Iya. Kalau orang tidak mau, kan kita tidak bisa marah. Hidayah itu dari Allah. Fir'aun itu kan orang jenius itu. Sampai saking hebatnya, tidak ada lagi orang seperti Fir'aun sekarang. Sampai mengaku Tuhan dia kan. Saking hebatnya. Tapi kan tidak dapat hidayah. Yang dapat hidayah itu kan sihir kan. Dapat hidayah ikut Nabi Musa. Dia malah melawan. Terus mau diapain? Itu kan kerjaannya Allah. Kita tidak bisa marah-marah. Ya sudah bagian dia itu. Nah yang penting kita tidak diperangi, jangan merencanakan memerangi orang. Merencana memerangi makhluk itu satu kesadisan atau orang rusak, kejaman. Maka manusia ini kalau tidak pakai iman lebih kejam dari binatang buas. Kalau tidak pakai iman, iya lebih kejam dari binatang buas. Kalau binatang buas kalau mau terkam kambing kan sudah, ikan nggak dimakan. Nah, tapi kalau manusia ini semuanya, semua dari pohon, dari akarnya sampai kulitnya sampai buahnya sampai daunnya dimakan. Kalau binatang, luar yang jinak sampai yang liar dimakan. bukan jam manusia itu kan. Kalau enggak ada aturan Allah menjaganya, wah sudah. Habis. Ya hancur-hancuran, mana yang kuat itu yang dapat. Kalau kita ini kan mana mau cari yang benar, bukan cari yang kuat, cari yang benar. Kalau benar ya kita mau benar mati juga, kita enggak benar juga mati juga pada waktunya kan. Karena ada keyakinan mati itu pada waktunya, enggak bisa maju, enggak bisa mundur, menurut Islam ya, dari Quran. Percaya? Dibilang enggak percaya, pernah kamu dibohongin sama Allah? Pernah bohong enggak Tuhan? Tuhan punya langit, punya bumi, punya lautan, ikannya, punya gunung, tambang-tambangnya. Nyawa kita punya Allah. Lalu kita, oh kalau Allah ini bohong, apa iya, tak bisa diakal. Allah butuh apa, dia punya semua. Jadi secara kasihan, ini Allah ini ngomong, Allah mau masuk di akal kita, mau enggak, mau udah percaya aja. Oh, itu Allah yang ngomong. Kecuali kalau orang ngomong ya. Kalau dia lagi stres. Lah kalau Allah, kalau Allah bilang begini, itu ikuti saja, pasti selamat. Itu prinsipnya gitu. Nah ini hilang. Karena taktik politik tadi itu, trik-trik politik itu, ini ke bawah, enggak ke atas pemikiran putih itu. Jadi kata Allah itu, nanti dulu lah kata Allah. Nah, di DPR itu kita baca, ketawang DPR itu. Omongannya Allah dibaca, diketawain. Kenapa baca di sini, ketawa. Enggak ada harganya lagi. Kan? Tuh, itu. Padahal Allah itu begitu, kasih sayang kita dikasih rezeki oleh Allah. Tidak ada orang bisa menentukan nasibnya kan. Saya kadang-kadang kalau ceramah, coba angkat tangan, saya bilang secara jujur, siapa yang mau miskin 20 hari? Miskin 20 hari aja, angkat tangan. Sengsara 20 hari, angkat tangan. Enggak ada emang. Kenapa yang sengsara 20 tahun udah banyak, saya bilang. Karena yang Allah yang menentukan. Kalau kita bisa menentukan nasib kita, saya bilang enggak ada yang susah. Nah itu enggak dipahami oleh umat. Karena orang kafir itu, perasaan dia itu, usaha dia menentukan rezeki dia. Padahal usaha itu bukan menentukan rezeki, itu kewajiban. Coba orang ditentukan kaya oleh Allah, kita enggak tahu kan, rahasia Allah kan. Bahkan si A ini mau ditentukan kaya, tapi kan lahir miskin, enggak punya apa-apa. Udah dewasa, bikin roti. Bikin roti. Satu macam rotinya. Ya belum, namanya baru mulai kan, modal 10 juta mau kan. Ala kadarnya, panci, ya, dandang, ini bikin roti laku. Tapi Allah menentukan kaya. Terus ada yang datang, enggak ada roti yang model Anita. Oh, roti apa? Yang ini, yang agak asin-asin dikit ada manisnya. Oh ya, bikin. Nanti besok ada, enggak ada roti yang segi empat yang aneh deh. Bikin. Akhirnya jadi pabrik roti. Provinsi dilayani. Sampai antara Jawa, Sumatera, dilain semua, sampai ke Malaysia, kantong besar kan. Wah, 20 tahun sudah miliar, pabrik roti terkenal. Bama kan. Pengalaman banyak, uang banyak, modal banyak, ilmu sudah banyak, relasi sudah banyak, alat transportasi sudah lengkap. Tadi 10 juta itu masih jalan kaki. Bisa sampai kaya kan. Sekarang orang bekerut, orang pelit itu orang miskin apa orang kaya? Orang bangkrut itu, orang kaya apa orang miskin? Orang pailit itu? Bangkrut. Iya bangkrut itu orang kaya apa bangkrut itu apa orang miskin? Orang kaya kan? Kaya tadinya. Kaya tadinya. Iya, yang disebut orang bangkrut itu karena dia kaya, bangkrut kan? Bangkrut. Sekarang pertanyaannya begini. Enggak bangkrut. Apa guna ilmunya? Tadi roti dia belum pengalaman. Apa guna pengalaman dia? Apa guna ilmu dia? Apa guna relasi dia? Apa guna modal dia? Apa guna alat-alat transportasi dia? Enggak guna kan miskin. Iya. Bangkrut. Kenapa enggak waktu 10 juta tadi bangkrut? Iya, nah, kenapa enggak udah. Berarti hidup ini orang senang kaya pun miskin tuh bukan kita punya mau. Iya. Maunya Allah. Percaya itu terjadi, enggak percaya itu terjadi. Rugi amat enggak percaya ngenes sendiri. Percaya, maka saya bilang, kalau ada orang pening kepalanya nyari kekayaan, coba saya kalau di kerbau. Kerbau itu 7 keturunan, hidup enggak pernah pusing. gitu. Iya. Nasibnya enggak. Tetap mana bernapas, kawin, foto. Iya, ujungnya mati. Kita juga gitu, ujungnya mati. Masa otak ini diberi Allah itu untuk maksudnya kita dikasih akal untuk memikirkan bagaimana ini aturan Allah itu kita laksanakan supaya semua alami sejahtera gitu. Yang kafirnya senang, yang binatangnya senang, yang pohonnya senang, itu maksudnya. Karena Allah yang bikin. Masa aturan yang punya kita enggak pakai. Kita ini kan hebat. Pakai kau HP jadi itu ayo HP itu kan kerjaan orang kafir, orang Eropa, dia enggak pernah baca Quran. Kan jadi karang. Undang-undang itu dikarang. Sesuai dengan kebutuhan dia. Karena dia kafir, dia enggak baca Quran. Lalu kita yang baca Quran dikalahkan juga, terpaksa. Terpaksa kita ngenes, tapi apa boleh buat? Kita mau marah, tapi enggak boleh. Allah saja orang mau kafir, itu silakan. Ya terpaksa kita ya sudah menderita istilahnya. Ya tahan diri. Karena kita tahu itu tulisan Allah, jadi kita ya sudah biasa aja. Biasalah ada yang kafir, ada yang beriman. Yang penting kita tidak dipukul orang, ya sudah. Makanya itu, nah, itu prinsip. Mohon izin juga, makanya kita juga ini sama Pak Usni ini apa namanya kita satu silaturahmi, iya. Makanya kedua udah lama pingin ngobrol-ngobrol gini kayak gini gitu kan ngobrol sama Pak Amir ini apa, cuman kadang-kadang kitanya yang ini gitu kan, isu kita nanti betul kata Amir tadi gitu, iya, kan politik tadi, itu kan. Nanti padahal mungkin kita juga contoh kita polisi mau main-main ke sini, sebalik-sebaliknya di sini curiga dengan kita, kita juga curiga dengan ini, jadi akhirnya nggak ketemu-ketemu, akhirnya kita adanya juga. Kenapa? Karena kita nggak deket. Iya, benar. Nggak apa. Jadi 4 bulan yang lalu ya, 3 bulan baru nggak apa-apa bulan lalu. Kodim datang, satu mobil. Satu mobil. Komandannya berikut anggotanya, jadi 6 orang, dapat cerita. Dari Kodim. Wah, saya kalau orang tentara, polisi datang ke sini itu paling saya senang, Pak. Masyarakat juga, kata Pak Kodim nih, komandan. Masyarakat juga Pak Ustaz. Ya masyarakat juga senang, tapi masyarakat ini susah sih. Sudah pengecut, berbicara benar tuh enggak berani. Kalau Pak tentara, Pak polisi saya bilang kalau benar dibicarakan berani. Tapi kalau rakyat nih saya ajak mau ngomongnya takut sama Pak tentara, takut sama polisi lah le. Saya bilang ya repot. Jadi kalau tentaranya polisinya langsung sini saya senang bermain. Karena kita mau masuk surga. Terus Pak Komandan mau masuk surga nggak? Islam kalau ya Islam, oh kalau Islam mau masuk surga kan? Ya. Terus sholat, ya sholat. Bilang sholat itu Allah Maha Besar, Allah Akbar. Terus hukum Allah diinjak-injak, kira-kira Allah Akbar. Tapi hukum Allah yang besar itu diinjak-injak, nggak mau dipakai, kira-kira masuk surga nggak? Wah, ya kata. Disosialisasikan terus Pak Ustaz, biar rakyat ini paham tuh Kodim itu bilang sama saya itu begitu, artinya iya juga kalau betul kita Islam Allahu Akbar, masa hukum Allah diinjak-injak nggak pakai hukum Allah. Saya bilang kalau nanti kita kalau enggak, kalau konsekuen pengen masuk surga tapi kita tidak taat sama aturan Allah, kita bilang DPR, MPR, Akbar, baru-baru ketawa. Tapi ini kan memang cerita, saya bilang, bukan kalau sudah begini nanti kita tempelengin orang DPR, ya tidak, ini ngasih tahu aja. Iya, kan ya. Saya bilang, nah itu, Islam itu lebih bagus lah dari aturan manusia. Kok kita terima aturan manusia, menolak aturan Allah itu saya heran. Apa anda nyanda sih, saya bilang di kakak kita, kan enggak masuk di akal, masa aturan Allah lebih jelek. Ini ada Kristen, ada Buddha, bagaimana kalau aturan Islam? Loh, bukan buat aturannya orang Islam, aturan Allah yang bikin orang Buddha, yang bikin orang Kristen itu. Yang bilang agama kamu, laksanakan. Jadi kalau ada kita memimpin Islam ini, aturan Islam yang jalan, bukan aturan KWP. Hari Ahad, hari Minggu ya. Itu kan Kristen, panggil. Pemimpin Islam itu gitu, panggil. kamu kan Kristen, ya. Hari Minggu kok nggak ke gereja? Itu diurus. Kalau aturan manusia ini, mau sholat enggak, bahasa bodoh. Ah iya kan, yang penting ekonomi. Jadi sama dengan binatang. Nah itu jeleknya. Jadi kita seperti binatang hidup ini kan. Yang penting enak makan, tidur nyenyak, makan lezat, ya sudah. Bahagia, senang-senang, sana lompat sini. Itu seperti binatang. Nah ini yang tidak dikendaki. Kalau Islam kan enggak. Oh dia Kristen dan enggak sadar ke siapa. Hei kamu kan Kristen. Itu ke gereja kamu bisa dengan petunjuk di sana kan. Tidak mungkin orang Kristen bilang, saudara-saudara, pandai-pandailah kita tipu orang. Kan tidak mungkin. Paling dia bilang, berjujurlah kamu, kata, jangan mali, kan gitu. Nah itu Islam itu begitu. Ini enggak. Lihat orang lain pendiriannya, disuruh benjong, dia bukan dia yang bikin. Anak dia bukan. Nah itulah prinsip Islam itu luar. Dia lapang dadaan, maka disebut rahmatan di alam. Nah itu maksudnya, ini enggak. Kiai sama kiai sama sorbannya panjang pengkar. Sore ini kiai anu, so pagi itu kiai anu lain lah. Saya bilang berantem loh kalian. Nah, padahal sama Islamnya. Aneh kan itu. Itulah yang kita khawatirkan, justru malah dimanfaatkan oleh yang tadi. Iya benar, politik tadi. Politik tadi. Popularitas tiga. Orang nyimpang itu tiga yang dikejar. Popularitas atau kedudukan atau popularitas, kekayaan dan wanita. Tidak ada orang lewat dari tiga ini. Mau dia kafir, mau dia beriman, kalau dia tidak taat kepada tuntunannya, pasti yang kejar di tiga ini. Tidak ada lebihnya. Harta benda atau popularitas atau kedudukan, puji-puji orang atau wanita. Tidak ada lagi yang lebihnya. Jadi dia akan berbuat untuk mencapai ini, ya menurut maunya dia. Ah, standar hilang. Ah itu, wah caranya gini biar dapat gitu. Nipu orang juga nggak apa-apa, yang penting dapat. Dan tiga itu salah satunya. Tiga tadi. Maka setan akan menggunakan tiga ini untuk diajak orang ke neraka. Maka Islam akan menggunakan yang tiga ini juga untuk ajak orang ke surga. Ini juga yang mau digunakan untuk ke surga. Setan akan gunakan yang tiga ini untuk ke neraka. Maka kita dengan setan sopan hari setempur. Iya. Nah itu sebenarnya hidup itu. Hakikatnya gitu. Nah inilah yang jarang tidak diceritakan orang. Diceritakan sholat itu bagaimana yang bagusnya. Ikhlas, letal, kalau sedekah. Pola balik di situ-situ aja. Jadi keperabdiannya enggak ada. Tidak ada mental lalu itu. Yang disebut dalam Islam itu akidahnya itu ya. Pendiriannya yang kuat. So tidak mungkin orang berpendirian dengan ajaran Allah terus jadi jahat, tidak mungkin. Karena Allah itu Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang penuh kasih sayang. Kerjaan itu dimulai dengan kasih sayang. Bukan dengan kejahatan. Dengan niat jahat, tidak bisa. Cuma karena tidak terrealisir, jadi dugaan ini, berarti awas tuh jahat tuh, nanti dia ngebom lagi. Waktu sama tuh ya, lagi bersimbu pak. Kalau ada ngebom tuh. Aduh. Saya sering diparahin dulu, sekarang udah paham. Sekarang udah paham, karena saya cerita bebas-bebas saja. Kalau dulu itu saya ada orang ngebom, datang lagi. Saya kalian capek meriksa rumah saya itu tidak bakal ketemu lah, capek sendiri. Udah aja sih bilang, lo nggak ada urusan harus ngebom. Nah itu zaman dulu itu memang dulu itu kan ada NII berontak sama Soekarno Hatta berontak awalnya merdeka kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang Islam, yang PKI, yang Kristen, yang Buddha, pokoknya bersatu melawan penjajah Belanda, Jepang atau sikat, pokoknya untuk merdeka. Nah, yang mayoritas umat Islam, minoritas Kristen awalnya. Musyawarah lah, bagaimana kita merdeka? Nah, Soekarno karang Pancasila 1945. kata yang Islam tangguh, Quran dan hadis saja sempurna. Islam itu sampai kita tidur, kita bangun, kita nikah, kita berumah tangga, kita bernegara, dia atur semua kok. Kenapa pakai Pancasila 45? Wah, ini di anu oleh luar negeri, di backing band, tiada lemah, menanglah Soekarno-Hatta. Akhirnya jadi pemberontakan, jadilah pemberontakan NI itu. Asalnya gitu tadinya. Mestinya kalau belum bisa kompromi, coba diulangi lagi. Ini enggak, karena namanya orang perang, enggak setuju lah perang lagi. Karena habis perang kan, biasa perang. Gitu kan. Jadi kan pasti keras, pas musyawarah itu kan, wah gak bisa bertahan lah dengan ini kan. Ini kita banyak orang Kristen, ya orang Kristen kan bebas, merdeka. Menurut aturan Allah itu, Allah bikin orang Kristen, orang kafir-kafir itu Allah bikin. Kan gak masalah. Tapi kalau pensiun itu gimana, Qurannya gak dipakai. Jadi kita gak menghormati Allah, nah, kita gak mau. Oh bertahan, berontak, nah orang habis perang ngomongin. Coba tenang-tenang gitu, nah, coba oh, belum sepakat, coba besok-besok lagi. Ah mungkin bisa, ini enggak, memang wajar lah, memang itulah nasibnya. Jadi kita, karena memang orang habis tempur semua yang ada itu, habis enggak keruan kan? Ya. Iya, jadi masih memang masih sama-sama ini. Ada penengahnya enggak ada. Akhirnya ya hujan. Padahal, masya Allah, kalau pakai hati manusia ini enggak akan sempurna lah. Mana ada sempurna manusia itu, serba salah ada aja, walaupun sudah baik. Kadang-kadang baik ya, tapi tidak, kemungkinan salah juga banyak. Tapi kalau Allah enggak mungkin. Jadi belum tentu juga kita bisa berbuat adil dengan aturan Allah itu, tapi mungkin adil. Tapi kalau aturan manusia enggak bisa, mesti kita zalim, pasti. Supaya orang irian, pamannya di hutan irian itu ada emas. Orang Jakarta, bapak-bapak kita itu udah kenyang-kenyang itu dengan emas orang irian. Kalau dalam Islam itu haram. Dalam Islam, itu orang irian itu harus dia sejahtera dulu, ada sisanya kita bagi di sini, di Jakarta. Begitu. Ini enggak. Yang dulu aku teka aja, waktu mereka itu kita sikat semua habis. Saya bilang, ini maling secara aturan dibuat-buat. Kalau Islam nggak bisa, jarum masih punya orang, nanti dulu izin dulu sama yang punya tuh jarum. Apalagi ini hutan emasnya bertriun-triun, udah ngerti lagi kita. Dikenyangin oleh orang Amerika, nggak pernah lihat Mirian juga. Nah orang Miriannya ketika apa itu keadilan mana sih, bilang ada. Saya bilang juga ada yang Pak Kodim tuh, coba Pak Kodim pikir. Iya kata. Ya itu semuanya koruptor-koruptor tuh, orang politik-politik tuh, para jahat tuh. Iya gitu. Ya kita nih polos-polos. Polos juga. Jadi kita ini, Pak Ustadz, untuk apa, di ini kan untuk pusat kita ya? Iya. Untuk sedunia ini di sini. Iya. Karena ini kan, ulama di dunia ini banyak, yang tamat Mesir, tamat Medina, tamat macam-macam kan. Di sekolah di Oxford, pintar-pintar banyak. Terus Allah bilang orang beriman itu wajib bersatu. Sebenarnya tidak usah kita tahu Allah, akal sehat saja. Walaupun orang tak beriman, tidak pernah orang berpecah belah kalian, nggak ada. Karena itu irasional kan. Nah begitu juga Islam yang lebih sempurna. Haram kalian berpecah belah, wajib bersatu. Perintah Allah. Terus datang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau gitu bukan dia karena tidak ikhlas, saking ikhlasnya, tulus ikhlas dia untuk bersatukan umat ini. Baiklah saya bikin Muhammadiyah. Katanya kan gitu. Datanglah Imam Hasyim Asy'ari. Oh saya juga dengan tulus ikhlas, mudah-mudahan sama si Ali Sunda mau persatukan umat juga, bikin NU kan? Nah, datang Imam Surkati, bikin Irsad. Dengan ketulusan mereka, dengan kiai mereka, dengan ilmu mereka yang sudah dalam, datang Hasan Bandung bikin Persis. Kan banyak-banyak. Pertanyaannya, Allah menyuruh kita bersatu, diutus nabinya, mempraktekkan bersatu. Apa kita tidak dikasih tahu cara bersatu itu? Ya mesti dikasih tahu. Kan akal. Apa Nabi pernah bikin Muhammadiyah? Apa Nabi pernah bikin NU? Kan enggak, gara-gara kalian karang sendiri akhirnya bukan bersatu, malah kontok-kontokan tuh. Coba ikut Allah. Katanya Allah diutus Nabi dan Nabi Adam sebagai khalifah fil ardi. Nabi Adam itu kan dijadikan khalifah di bumi. Anak cucunya banyak, ingin dikasih tahu ajaran Allah, maka salah satu di antara anak cucu khalifah ini diangkat pertamanya Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai nabi. Khalifah Adam ini diangkat sebagai nabi menyerupai Allah, kasih tahu anak cucumu begini begini begini. Mati dia belum sempurna, ayat Allah. Angkat lagi Nabi Nuh. Diangkat jadi nabi. Tapi anak cucu khalifah tadi kan, tambah banyak kasih tahu ajaran, belum sempurna ajarannya, mati. Nabi Ibrahim disingkat Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad katanya Allah, sekarang sudah sempurna agama. Nah, sudah lengkap, sudah beres semuanya. Jadi tidak perlu Nabi lagi kan? Nah, maka Nabi cukup 25 aja. Nabi yang lain tidak perlu lagi, sudah sempurna. Nah, jadi kita bertanya, siapa yang melanjutkan kepemimpinan Nabi tadi? Nabi bilang, ya masa kembali ke jin? Tadinya kan khalifah, ya balik ke khalifah lagi. Dan itu rasional sih. Masa kalau gitu malaikat yang mimpin, lo kan udah cocok, orang khalifah kayak ini. Ya khalifah lagi lah, rasional kan? Nah, Nabi juga bilang gitu. Arti setelah aku ini khalifah, di atas jaranya anak Ibtidaiyah juga paham, ya ada khalifah-khalifah. Kok ditinggal? Saya tunggu itu, 20 tahun, mana kan udah ada khalifah. Padahal enggak mau yang pintar-pintar itu enggak pernah. Ya sudah saya bilang saya sendiri aja jadi khalifah itu. Kalau kalian ke neraka semua sedunia, biar saya sendiri aja ke surga. Nah ujungnya gitu. Maka saya umumkan khalifahan itu. Karena nunggu orang pintar-pintar itu. Wah bagaimana nanti kita diserang oleh Eropa, nanti kita belum punya kekuatan ini. Ngapain mikirin kekuatan, Nabi itu sendiri aja kok. Ditunjuk Allah itu dengan rombongan 1000 orang baru bisa jadi Nabi, enggak. Sendiri aja dibilang orang gila, jadilah. Nah saya begitu awalnya tadi. Nunggu-nunggu orang pintar ini gak ada jadi-jadinya. Bahkan diajak berpolitik orang kan. Cari popularitas. Ceramah-ceramah template. Masa pikirnya kan. Okay, enak, enggak berdagang lagi, pokoknya makannya enak. Waduh. Kalau mendeketin Ustadz ini, wah ini masanya banyak nih. Katanya. Jadi saya ceramah di Banjarmasin. Kira-kira 10 tahun yang lewatnya, lebih kurang. Masjid pertama Masjid Jami itu, sama ada profesor siapa itu orang Jawa Tengah itu, tampil itu. Saya bawa khilafah ini. Saya cerita sejarah, serasional, ayatnya jelas kan. Saya bilang, saya minta dibantah. Kalau bisa dibantah, kumpul, khusus tampil masjid bukan umat, saya bilang, musyawara, saya hadir, dibantah. Kalau bisa dibantah, oh bagus, sudah pindah kita selamat. Ada selamat template-nya kan? Apa ini sih bilang? Ya, biasa pusat, biasa bagaimana sih mas? Saya belum tahu apa ini. Bayar ceramah saya, kemurahan kalau bayar ceramah saya. Sudah balikan ke panitia aja, tidak usah saya. Saya tidak diwajibkan Allah kalau saya tidak mampu, saya diwajibkan Allah untuk kemampuan saya. Kalau mampu saya cuma di kampung saya saja saya mampu. Jadi tidak diwajib di luar kemampuan. Ya sudah tidak usah juga. Harap saja. Pindah ke masjid dua. Besoknya. Begitu lagi. Pindah ke masjid tiga, hari ketiganya. Tersebar. Di Kalimantan di Banjarmasin, 10 tahun yang lewat. Ih, ada kiai sekarang tidak suka duit. Saya bilang, soalnya banyak-banyaknya ini orang komoditinya itu ayat. Bukan jual kangkung, kayak jual apa, kayak buku, kayak masa ayat jadi komoditinya dia, jadi dagangan dia. Iya, iya. Di Batu Putu itu, kan kalau di Batu Putu naik motor bisa dibonceng sama parasit. Kira-kira 15 tahun lewat lebih kurang tuh. Sebelumnya ke Kalimantan. batu putu. Anu, mauludan. Saya datanglah mauludan, namanya mauludan orang kampung, laki perempuan penuh begitu kan. Saya ceramah. Ceramah. Apa ini sih, Bang? Amplop apa ini? Biasa pusat. Ya apa biasanya apa? Ya terima kasih. Saya bilang, bukan kamu bayar ceramah saya tadi? Oh tidak, Pak Ustaz. Oh jadi betul-betul karena apa? Karena terima kasih. Apa? Coba bahasa terima kasih. Saya ngomong, bukan saya yang dapat pahala. Sekalian mau dengar, saya dapat pahala dibayar Allah. Ya anulah, tersepot. Oh, Pak Rasid, tadi habis bensin berapa liter? Ya paling seliter sih di kurang-kurangnya. Ya sudah bayar transport seliter yang banyak saya. Ini tidak biasa, Ustaz. Ya biasa sama ini bayar ceramah atau tidak? Bukan. Kalau gitu saya tanya sih. Nanti bulan depan kan saya orang inilah. Nanti saya pakai baju ini juga sih. Datang bulan depan saya nggak ceramah, saya dengar orang ceramah. Kamu kasih duit nggak? Ya. Nah berarti kamu bayar ceramah ini sebelum balikin. Iya gitu. Saya bilang inilah ulama-ulama ini sukanya. Kenapa dia tidak jual tanah atau batu tadi jual itu kan? Jual ayat. Iya ayat dijual. Nah itu. Padahal itu kewajiban kan? Kewajiban orang beriman nyampaikan kebenaran. Nah gara-gara ginilah akhirnya ayat itu. Semuanya cari dunia tadi yang tiga itu. Bukan cari ridho Allah lagi. Cari yang tiga itu acun ya. Nah kita ini mencari doa Allah. Maka kalau yang curiga-curiga itu sudah berapa puluh tahun nih Bang? Sudah 18 tahunan. Pernah enggak satu jam demonstrasi? Pernah dengar enggak ya satu muslim? Enggak pernah. Yang ngajak mau banyak HTI itu sekali demonstrasi. Khalifah ini bagaimana? Ini kan Israel membunuh orang Islam dia. Masa kita enggak demonstrasi? Diam-diam aja. Ya sebab malu keadaan sekarang itu orang lagi mikir-mikir yang lain sebenarnya. Mikirin soal Israel, kita enggak juga menghadapi Israel. Cuma teriak-teriak, hasilnya juga enggak ada. Percuma. Besok lah, datang lagi. Masa khalifah punya anggota banyak? Enggak ini, kata enggak toleransi. Saya bilang, saya jawab lah yang mana. Tapi terus tuh, MMI lagi. Terus ini lagi, tebar di tauhid lagi. Bertubi-tubi kita diskreditkan pokoknya karena kita tidak ikut itu. Saya bilang ya kalau gitu mulai besok saya mau ikut. Nah begitu, tapi ada syaratnya sih. Syaratnya apa? Kalau kita, saya Ikhlatul Muslimin mengerahkan anggota ikut demonstrasi, ngomongnya apa? Begitu ngomong, yang diomong itu sebenarnya konsekuen. Begitu ada yang menghalangi, kita bunuh yang menghalangi itu sehingga kita mati semua, tidak boleh mundur. Atau kita dibunuh semua. Atau kita bunuh orang yang menghalangi kita itu. Itu syaratnya. Sebenarnya. Kalau kita demonstrasi, semprot air, lari. Tidak takut basah, ngapain percuma. Tanggung. Bagaimana syaratnya besok mau diperankan? Wah jangan lupa kalau begitu. Nah kalau gitu kita jangan ngajak-ngajak kelapa. Ayo sampai sekarang tidak pernah ada orang ngajak kelapa. Syaratnya gitu saya bilang. Kalau dihalangin orang, kita perang, dia bilang. Ngomong kosong, dia bilang. Nah, jadi kita tidak mau ngomong kosong. Kita mau ngomong yang baik, orang terima. Kalau tidak terima, kita sabar. Kita tidak paksa orang suruh beriman. Siapa yang paksa orang suruh beriman? Allah aja tidak. Karena itu rugi dia sendiri. Iya, kan dia sendiri. Kecuali kalau gara-gara kamu kafir, saya jadi ahli neraka. Ya lain, kita pukulin dia. Oh, ini enggak. Ini. Nah, hidayah juga ya. Iya, hidayah itu bisa nallah. Iya. Enggak karena pintar orang hidayah itu. Karena kebersihan yang Allah tahu ya. Itu Bilal budak. Itu Abu Jahal pemimpin Quraisy, orang ahli syair, ahli bahasa. Bilal itu budak, bisa dijual belikan. Tapi yang dapat hidayah Bilal, bukannya Abu Jahal. Rompoknya juga kedengar. Itu. Jadi bukan pintar-pintaran hidayah itu. Itu urusan Allah, kita tidak tahu rahasianya. Paling-paling kita mendua mungkin kebersihan lihat orang itu, ketulusannya. Kalau kita main-main, Allah juga tahu. Ah, dia itu main-main. Allah tahu. Oh, Allah yang bikin. Iya. Jadi kita ini polos-polos saja.